Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Indakum taqra'una al-hadith. Iqra anta. Man hadha? Faruq. Iqra. Hadis. Hadis keempat hafal Idris. Enggak. Ismu Muk Taden Ijaya Ikra. Tum hadis Jabir An Jabir Kullu Ahsan Warahmatullahi Wabarakatuh. Enggak. Abdi Abdullah ya. Hadis kedua, Hasan sendiri. Barakallahu. Ansar hafal hadis Ansar. Enggak. Anta. Itu. Ahsan barakallahu fi. Alim mana alim? Alim masih di jalan. Idris. Ahsan barakallahu fi. Insyaallah. Abaknya ada yang mau sekolah? Hadis ini hadis Saudi belakang. Sudah ada kan? Sudah ada yang dapat tadi akhirnya? Barangkali mau sekolah hari tidak apa-apa ya. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhidul Ahkam ini. Kita masih dalam hadis pada sahabat yang sama, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita akan melalui beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Kalau di sini disebutkan 1257. An Ali radhiyallahu taala anhu. Dari Ali radhiyallahu taala anhu. Ali masih ingat ya tentang Ali ya? Ali masih ingat apa mungkin ya? Apa Ali bin Abi Thalib? Apa yang anda ketahui tentang beliau? Ada dua kudanya. Abu Hasan, Abu Turab. Hasan, barakallahu fiik. Panjang ya, biografi Ali bin Abi Thalib ini kalau mau kita kupas satu persatu, kita baca, kita telusuri, kita hayati panjang, panjang sekali. Yang kemarin kita sampaikan itu hanya ringkasan. Kita baca saja apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'u yahuda walal nasara bis salam jangan kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang kafir tidak boleh kita memulai salam kepada mereka. Wa idza laqitumuhum fil tariqin fattaruhum ila aqyatihi akhrajahu Muslim. Dan apabila kalian menjumpai mereka di jalan, maka sesakkan mereka ke jalan yang paling sempit. Apa makna hadis ini? Nanti kita baca penjelasannya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ma yu'khadhu min al-hadis, apa yang diambil faedah dari hadis ini? Al-awwal yang pertama. Ja'a fi sunan Dharuqutni, datang disebutkan dalam sunan Dharuqutni. Min hadis A'id al-Muzani, dari hadis A'id al-Muzani. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, Islam itu tidak rendah. Islam itu tingginya tidak rendah Islam. Asal yang kedua, fihi dalilun, di dalam hadis ini terdapat dalil. Ala anna al-yahuda wal nasara idza saru zammin fi himayati al-islam muqabil al-jizyah, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani apabila mereka telah menjadi ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu orang kafir yang dapat jaminan keamanan dalam pemerintah kita. Mereka berada dalam penjagaan. Orang kafir yang dapat jaminan keamanan, baik dengan sisanya atau yang semisalnya, dijamin keamanannya oleh pemerintah kita, maka dia dalam penjagaan Islam. Muqabil al-jizyah, ya, karena dia telah membayar jizyah. Jizyah itu upeti. Kalau dalam hukum Islam ada namanya upeti. Orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslimin itu mereka membayar upeti. Membayar upeti. Bayar apa? Dipungut biayanya. Biaya mereka. Karena mereka tinggal di negeri muslim. Wasakinul muslimin fi diyarihim. Dan mereka tinggal di bersama kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Anna lahum ahkaman khafakan bah, bahwa mereka memiliki hukum yang khusus. Zukirat ibadi ahkani ahli zimmah, yang disebutkan dalam bab hukum ahli zimmah. Di dalam hadis yang agung ini, ayuhal ahibbah, barakallahu fikum, kita dilarang untuk memulai dalam mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Kalau antum menjumpai orang-orang kafir yang benar-benar terlihat bahwa dia itu orang kafir, dan antum tahu ini orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, maka jelas tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka sama sekali. Bagaimana dengan seorang muslim? Seorang muslim, hukum asalnya kita mengucapkan salam kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, ucapkanlah salam, ikra'is salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang muslim yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Muslim awam. Kemudian juga dia muslim terlihat tanda-tandanya, maka ucapkan salam. Walaupun kita tidak kenal nama, terlebih lagi kalau kita mengenalnya, maka kita sebarkan salam kepada mereka. Karena menebarkan salam kepada kaum muslimin telah kita ketahui keutamaannya sangat besar, akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kita dengan menebarkan salam. Kecuali pada beberapa keadaan kita tidak memberikan salam, seperti orang-orang yang dihajar mendapatkan boikot, yang berhak mendapatkan boikot. Demikian pula seperti ahlul bidah, demikian pula seperti orang yang sedang berbicara dengan orang lain, kita tidak mengucapkan salam karena dia tersibukkan dengan kesibukannya. Demikian pula orang yang sedang menelpon, kita tidak mengucapkan salam. Ketika kita berpapasan dengan saudara kita, muslim, kita tahu ya, muslim. Terlihat ciri-ciri muslim Indonesia itu ya. Biasanya pakai teki hitam, nah itu. Kadang muslim, tapi kadang tidak muslim juga harus ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya pakai kopiah ya. Kopiah. Teki hitam juga disebut teki yang biasa dipakai oleh muslimin. Demikian pula pakai koko namun ketika kita tahu kafir kata Rasulullah SAW la tabda'u al-yahuda wal-nasara bisalam, tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Asal itu faedah yang ketiga. Mungkin asal di antara hukum-hukum yang disebutkan di dalam hadis ini adalah an-nasikabiyah, bahwasanya seorang muslim al-kitabi ini muslim dari kalangan ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Iza qabala al-muslim fi tariq, apabila berjumpa dengan muslim di jalan, fa innal muslima yalja'u ila afiyati tariq, maka yang dilakukan oleh seorang muslim sepatutnya adalah menyusahkan dia ke jalan yang paling sempit, memberikan dia jalan ke jalan yang paling sempit, jalan yang paling sempit kaum muslim. Wa yaqulu wasaq at-tariq wa sa'atuhu lil muslim. Wa yaqulu wasaq at-tariq, dan jalan yang di tengah, jalan yang paling lapang itu khusus untuk orang-orang muslim. Orang-orang kafir letaknya di orang-orang kita disebut dalam hadis ini letaknya di pinggir-pinggir. Orang kafir letaknya di pinggir. Kenapa yang demikian ini isyaron bi izzatil Islam alaihim, untuk menunjukkan siar Islam, untuk menunjukkan kejayaan Islam, untuk menunjukkan keperkasaan Islam, untuk menunjukkan bahwa Islam itu mulia, lebih mulia dari mereka. Walaupun fi hadhihi al-mubalaghat lahum ma yasta'uhum ila al-Islam. Dan bisa jadi dengan perbuatan ini mereka bisa masuk ke dalam Islam. Karena mereka tinggal di negeri muslimin, ya, beda. Kalau di negeri kafir ini antum amal dan habis kita. Ya, bisa di keroyok sama mereka. Kalau di negeri kafir atau di negeri yang tidak ditegakkan syariat Islam, lebih susah lagi. Ya. Tidak bisa kita susah menerapkan. Kalau seperti itu sulit untuk menerapkannya. Ini negeri muslim, ya. Bisa kita pahami ya, di negeri yang muslim. Li'annahu laisa bainahum wa baina hadhihi al-izzati illa ad-dukhul fi al-islam. Karena tidak ada lagi yang mesti mereka lakukan dari perbuatan ini melainkan masuk ke dalam Islam. Liyakuna lahum ma lil muslimin wa 'alaihim ma 'alaihim. Agar muslimin mendapatkan haknya dan mereka mendapatkan kesempitan yang seperti ini. Tentu mereka lebih memilih Islam. Bisa jadi yang demikian ini membuat mereka masuk ke dalam Islam. Ar-Rabi yang keempat. Hadhil ahkam, hukum-hukum yang seperti ini, al-an itu artinya sekarang. Al-ana, dapat kata-kata baru. Apa artinya al-ana? Sekarang. Hadil ahkam al-ana, hukum-hukum yang seperti ini sekarang ini mu'attalatun. Tidak diamalkan. Mu'attalah. Tidak diamalkan. Kenapa? Bisa dari waktu Islam, karena Islam lemah. Terlebih lagi di negeri kita. Kalau di negeri kita mau kita amalkan seperti ini, sulit. Mesti ada yang berurusan dengan kita. Panjang ceritanya kalau mau kita amalkan yang seperti ini. Kalau di negeri kita. Wa tabi'atul muslimin lil umamil kafirah. Kenapa yang seperti ini tidak diamalkan? sekarang ini, karena kaum muslimin sendiri banyak yang mengikuti orang-orang kafir. Seperti itu, ya kan? Banyak. Mulai dari potongan rambut, kemudian pakaiannya, kemudian gaya hidupnya, banyak yang mengikuti orang kafir. Sehingga tidak teramalkan amalan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Sedih kita kalau melihat kaum muslimin sekarang ini. Banyak yang mengikuti orang kafir. Tahun baru acara berdagang, kemudian mengikuti acara-acara mereka. Kemudian juga mengikuti acara-acara siar-siar mereka. Na'udzubillah. Dan yang lainnya. Walakinna la kata Syekh Abdullah Abu Basam rahimahullah an ya'udha lil Islam izzatahu, akan tetapi kita tidak boleh berputus asa untuk kembalinya Islam menjadi jaya. Wa ghalabatahu wa ziyadatahu, kita jangan berputus asa untuk menjadi untuk Islam ini menjadi jaya, menang dan terbesar. Faqala ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-32, yuriduna an yutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, bi'afwahihim, dengan ucapan-ucapan mereka, wa ya'dallahu illa an yutimma nurahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala enggan melainkan Allah akan menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir membenci. Ini faedah yang sama. Al-Faris yang kelima. Wa fi hadis annahu an bada'ati yahudi wal nasara bisalam. Di dalam hadis yang agung ini terdapat larangan dari memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fa'indada'u bisalam, jika mereka mengucapkan salam, bagaimana hukumnya? Mereka mengucapkan salam kepada kita. Faqadda'atul Bukhari, maka sungguh telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6258 wa Muslim, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2163 min hadis Anas, dari hadis Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, faqulu wa alaikum, jawablah wa alaikum, jawabannya wa alaikum. Dalam permasalahan ini ada beberapa rincian dalam menjawab salam dari orang kafir. Ada 4 rincian. Rincian yang pertama, ketika mereka mengucapkan salam dengan ucapan yang lengkap, mereka mengatakan assalamualaikum. Maka sebagian ulama menyebutkan ketika mereka mengucapkan dengan jawaban yang lengkap, dengan ucapan yang lengkap, maka kita jawab dengan jawaban yang lengkap. Berdasarkan Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha, apabila kalian yang diberikan penghormatan dengan ucapan salam, maka jawablah dengan yang semisalnya atau dengan yang lebih baik. Keumuman ayat ini menunjukkan apabila kita diucapkan salam, maka jawablah, yakni salam dengan ucapan yang jelas, qariib, assalamualaikum. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika mereka mengucapkan dengan ucapan assalamualaikum, katakan ya, assalamualaikum. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, ketika mereka mengucapkan salam, jangan dijawab ke Rasulullah SAW, karena mereka itu mengucapkan assalamualaikum. Lafadznya, ketika mereka mengucapkan salam, jawablah waalaikum. Kenapa? Karena mereka itu mengucapkan assalamualaikum. karena mereka mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di bawahnya hadis Anas bin Malik ini. Hadis Anas bin Malik ini, iza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Kalau ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, jawablah wa alaikum. Sebelumnya di atas hadis ini hadis Abdullah bin Umar. Jawab wa alaikum, karena mereka itu mengucapkan assalamu alaikum. Apa makna assalamu alaikum? Al-maut, kecelakaan bagi kalian. Celakalah kamu, kematian, kebinasaan. Kata Rasulullah SAW mengajarkan ketika mereka mengucapkan seperti ini, jawab wa alaikum dan kalian dan katakan itu. Ini ujian yang kedua. Kemudian ujian yang ketiga, ketika mereka samar-samar mengucapkannya, disamarkan. Alaikum, yang jelasnya wa alaikum, alaikum yang samar-samar tidak tahu kita. Maka yang seperti ini kita menjawabnya wa alaikum. Kenapa? Karena bisa jadi dia mendoakan kecelakaan. Assalamu alaikum bisa jadi itu. Tapi dia samar-samarkan teman. Nah, ketika dia menyamarkan itu, maka kita jawab wa alaikum. Kemudian yang terakhir, sinnya dikasrahkan. Sinnya dikasrahkan. Assalamu alaikum. Maka kita jawab juga wa alaikum. Apa makna assalamu alaikum? Assalam maknanya batu. Semoga kalian terlempar dengan batu. Semoga kalian mendapatkan batu. Aja wa alaikum. Wa alaikum. Ini empat rincian yang disebutkan oleh beberapa ulama, ya kita ringkas dari beberapa penjelasan para ulama tentang apabila orang-orang kafir mengucapkan salam kepada kita. Qala rahimahullah wa isbatul wa'i firrabbi alaihim huwa mazhabu jumhuril ulama. Dengan menetapkan wa'u ketika menjawab salam mereka dengan wa'alaikum, ini mazhab mayoritas para ulama. Wajah ada ba'duhum, sebagian mereka berpendapat ila hadha dengan menghapus waw alaikum wa nadhi awla bilitiba. Dan yang lebih benar, yang lebih pantas untuk diikuti adalah apa yang disebutkan dalam hadis, yaitu disebutkan dengan lafaz wa alaikum. Wallahu a'lam. Ini penjelasan tentang hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan di dalam kitab Tawbihul Ahsan. Pak Ibn, bisa dipahami penjelasannya? Ada pertanyaan tentang ini? Salam. Nah, anak saya berapa? Kalau ditanyain ayat ini agak sulit nak kalau betul. Ayat berapa? Siapa yang tahu? Lebih mudahnya dicari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. An-Nisa ayat 86. An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Demikian yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan hadis berikut ini. Yang pertama, kita telah mendapatkan faedah tentang mengucapkan salam atau menjawab salam dari orang-orang kafir. Kemudian hadis berikutnya masih berkaitan dengan hadis Ali. Kaitannya masih dengan Ali bin Abi Thalib, yakni dari kalangan sahabatnya. Ali bin Abi Thalib. Berarti tidak perlu kita bacakan sejarahnya, karena sudah kita lewati. Iya kan? Nah. عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم قال beliau bersabda إذا حقق أحدكم فليقل الحمد لله. Apabila salah seorang dari kalian berdiri, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Ini jawaban ketika berdiri. Alhamdulillah. apa doa ketika bersin, kan? Doa ketika bersin, alhamdulillah. Walyakullahu akuhu yarhamukallah. Maka hendaklah saudaranya yang mendengarkan menjawab yarhamukallah. Yarhamukallah. Ini kalau yang bersin laki-laki. Kalau yang bersin perempuan yarhamukillah. Yarhamukillah. Faiza qala lahu, maka apabila dia mengatakan yarhamukallah, falyakul lahu, maka jawab juga bagi yang bersin tadi, yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Akhrajah al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari nomor 6224. Dari sahabat Abu Hurairah yang disebutkan walaysa Ali, dan tidak dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dalam catatan kasnya. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dalam Al-Adab dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca apa yang disebutkan faedah dalam hadis ini. Al-Atha Zakirun mufajid qawiyun yakhruju an tariqi kasbatil anti duna iradatis shakhsi. Al-Aqaf maknanya adalah hembusan nafas yang datang dengan tiba-tiba secara kuat yang keluar dari jalan hidup tanpa keinginan dari seseorang, tiba-tiba langsung keluar. Yang jaga antahiji al-ghisa al-muhati lil-anti, yang tumbuh dari kobaran ingus yang terputus. Bagi hidung, ingus yang terputus di dalam hidung, maka keluar. Allah khuruju maradan, atau keluar dikarenakan sakit. Seorang sakit. Kama yahdutu fizzukan, sebagaimana terjadi pada penyakit pilek. Wan tiba suhulah itu kemulan kejutan, dan ketika tertahan sesuatu tersebut, yakni berupa ingus atau iya nama ingus, ketika ingus tersebut tertahan akan menjadikan lemah di tubuh seseorang. Amma khuruju, adapun ketika keluar dengan cara berdiri, fayahiku al-afis bi'idjati bi'ba'dahu bi'sifatin tiba-tiba. Orang yang bersin tadi merasakan ringan pada tubuhnya, merasakan enak sudah bersin. Adapun ketika tertahan tadi rasanya berat, tubuhnya merasa lemah. Azani kaidah yang kedua, lida istuhibba lil'afis al-yahbab Allah ta'ala ansahala surujal al-akhirati min jihdi. Oleh karena itu disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang bersin untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan keluarnya uap dari tubuhnya. Fayaqulu sami'uhu, maka yang mendengarkannya hendaklah mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa huwa du'a'un munasib, dan ini adalah doa yang sesuai. Liman ufiya fi badanihi, bagi orang yang mendapatkan kelezatan pada tubuhnya, bagi orang yang mendapatkan kenikmatan pada tubuhnya. Cuma yujibul 'afis, kemudian orang yang bersin tadi menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini ya, ini diamalkan ketika kawan kita ada yang bersin, jawab yarhamukallah. Yang bersin tadi menimpali lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hafikum hafal hafal ya, insyaallah hafal. Wa jawabul 'afis kajabatul musallam alaihi lil musallim, jawab dari orang yang bersin tadi menjawab sebagaimana orang yang diberikan salam kepada orang yang memberi salam menjawab. Wa yaqulu bi du'a'in musabih li du'a'ihi, maka doanya itu serupa, yang satu yarhamukallah yang satu yahdikumullah, berdekatan makna doanya. Asal faedah yang ketiga, Kalau fil adab syar'iyyah disebutkan dalam kitab al adab syar'iyyah, kala Ibnu Hubayrah berkata Ibnu Hubayrah, jika akal insan apabila seseorang bersin, istidillah dijalika ala sihati badannya. Bisa hal itu menunjukkan bahwa badannya sedang sehat. Wajah dari hafuhu dan pencernaannya bagus. Wasukalati kuwatihi dan kondisinya lagi istiqamah berada dalam kekuatannya. Fayambagi an yahmadallah, maka semestinya sepatutnya baginya untuk memuji Allah SWT. Wa fi sahih al-Bukhari dan dalam sahih al-Bukhari nomor 6223, innallaha yuhibbul ata wa yakrahu al-fasad. Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan Allah tidak menyukai menguap. Bersin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menguap itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Iza tasa'ada ahadukum falyaqlim mastata." Kalau salah seorang dari kalian sedang menguap, tahan kemampuannya. Kalau bisa ditahan, tahan. Ya. Kalau tidak mampu ditahan, falyaqlim, maka hendaklah dia tahan kemampuannya. Cukup. Kalau menguap, itu yang sunnah sesuai dengan ajaran Islam, ditutup kalau memang tidak bisa ditahan. Awalnya ketika mulai muncul rasa ngawat, sudah mulai ingin ngawat, tahan dulu. Namun jika tidak bisa, tidak tertahan, tapi ditutup. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan yang seperti ini? Fa'inna syaitana yaitu bunyi. Syaitan bisa masuk. Kalau tidak bisa. Ketika seorang menguat, syaitan bertahan. Sebutkan dalam mulai tengah. Maka ketika menguat, diusahakan untuk ditahan. Jika tidak bisa, ditutup. Jangan dilepas, ya. Dilepas, apalagi sampai bersuara. Menguatnya sampai bersuara. Nah, ini jauh dari dominan syariat. Ketika menguat, jangan sampai bersuara. Ditahan, kalau. Kalau tidak bisa ditahan, ditutup. Terutama ketika sholat, ini perhatikan ketika sholat. Kadang sebagian manusia, sebagian muslim ini sholat di sebelah kanan, menguat, pakai suara. Sampai terdengar oleh teman sebelumnya atau sampai terganggu saudara yang sholat sebelahnya terkena halangnya. Nah, yang seperti ini kita harus perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan ketika salah seorang dari kalian menguap kalimat yang hilang apa apa, hendaklah dia tahan dengan semampunya. Jika tidak bisa ditahan, maka ditutup. Oh, ditutup. Jangan dilepas. Jangan dilepaskan. Ini sunnah yang seperti ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Banyak ditinggalkan. Banyak yang tidak tahu sunnah yang seperti ini. Banyak kita perhatikan dari mereka yang lepas landas. Ya, dilepas. Yang seperti ini sungguh memiliki syariat Islam. Ketika tidak mampu kita menahannya, lepaskan ya. Tidak mengapa namun ditutup. Ditutup dengan tangannya. Boleh kanan, boleh kiri, atau dengan daging para pelaku. Apakah disunnahkan ketika menguap atau setelah selesai menguap membaca doa Alhamdulillah ini masih panjang lagi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tidak ada hadis. Tidak ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hal ini. Maka hendaknya kita mencukupkan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu lebih selamat. Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak mengamalkan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah jalan istiqamah. Qala rahimahullah li'anna al-athar dikarenakan bersin yadullu 'ala sihhati badan wa nasah, menunjukkan ringannya tubuh seseorang dan dia merasakan kesemangatan pada dirinya. Wa tasa'ud yadullu ghaliban ala fatalil badan wa mulahi wa istirha'i, dan menguap itu menunjukkan bahwa tubuhnya itu sedang berat, sedang berat, sedang kendor bahasa kita. Biasa orang kalau malas itu menguap. Ya? Nyata iya? Iya, orang kalau malas itu mestinya. Itu makanya Allah Subhanahu wa Taala tidak menyukai mengulang. Allah menyukai bersin. Karena setelah bersin kata ulama itu menunjukkan seorang itu sedang semangat. Maka dianjurkan untuk membaca alhamdulillah. Sudah kan? Belum? Salah sini. Tinggal dikit tadi. Tunggu mendengar aja ya. Wakala fi syarhi al-adab al-mufrad disebutkan dalam syarh al-adab al-mufrad qawlu wa alaihi salatu wassalam sabda Rasulullah SAW innallaha yuhibbul itaa' wa yakrahu at-tasa'ut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bersin dan tidak menyukai menguap. Al-mahabbah wal karahiyah munsharifani ila asbabihima. Kebencian dan kecintaan di sini munsharifani ila asbabihima, terjadi karena ada sebab-sebab. Insyaallah kita lanjutkan, tidak ada usaha, ya. Sedikit penjelasan lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.